majalahnya Al-Furqan dan As-Sunnah. Masih gandeng duanya atau apa, Ikhwan? Nama linknya, Ikhwan, ya? Ya gitu, Al-Furqan itu. Tidak, entah. Masa kamu enggak lihat dengan mata kepala kamu sendiri? Mawah, Ikhwan Muslimin, masyhur di Makassar. Tanyakan sama saya sekarang, tanyakan sama Tuhan Komen, faham semua yang namanya Wahda itu kayak apa. Rata demikian, Ikhwan. Semuanya yang nyebarkan bukan Allah. Yang nyebarkan itu ialah orang-orang yang akhir saat itu. Allahul Musta'an, la hawla wa la quwata illa billah. Apakah bergerak kemudian mereka diam? Tidak, ada dalilnya. Boleh itu ya. Saya tambahin lagi. Di wilayah yang tadi, ketua PC-nya, PC-nya ini sendiri, orangnya ini, itu kalau di Gresik, kalau dianya lagi gak kerja, dia orang sif ya, karyawan petrokimia Putra Gresik. Kalau dianya gak anu, kalau ngaji di depan saya, ketua PC-nya itu. Nah, orang ini, tanya langsung sama Mufti Amrafik ini, gimana kalau misalkan saya keluar dari PC ini, kan dia ngerti bagaimana bobroknya ormas tadi itu. Gak boleh sama sang mufti, jangan kamu keluar. Kalau kamu kemudian keluar, siapa yang dakwah dari dalam? La haula wa la quwata illa billah. Itu semua yang ngerti, ya. Yang namanya ikhwan dan ikhwan. Hadalah. Dan itu punya dalil. Mereka orang punya dalil, tukang pecah. Ini tergede ini, ya. Dalilnya apa? Duh, Syekh Rabi saja, Syekh Rabi saja masuk dakwah di masjidnya Thariqah Sufiyah. Beliau yang malah minta kepengen taklim di situ. Kita enggak minta, diminta. Yang mana itu? Kisah ketika beliau mengadakan perjalanan dakwah rihlah da'wiyah di Sudan, di dalam sebuah buku mahadharanya Syekh yang kemudian ditranskrip sama Ali Hasan Halabi faqallah berjudul Al-Hathu Al-Mawaddah Walidillah. Anjuran untuk apa namanya berkasih sayang dan menyatu gitu. Bukunya ada saya baca itu. Disebutkan dalam situ di sirahkan kisah dakwahnya Syekh Rafi ketika di Sudan. Ini yang dipakai dalil oleh Anurafik untuk menunjukkan bolehnya dari dalam. Antum lihat buku itu. Tadi saya enggak bawa ya, Pak. Saya baca kisah itu, subhanallah, lain Syekh Rabi, lain Rafiq. Syekh Rabi imam besar al-sunnah pada masanya, ini orang balilu. Di situ kan Nabi Na'azakumullah, disebutkan dalam kisah itu. Dan yang menjelaskan Syekh Rabi sendiri. Ketika beliau dakwah di Sudan, beliau diminta sama ikhwan-ikhwan sana, karena sangat kuatnya cengkeraman sufiah di sana, khususnya Tarekat Tijaniyah di sana. Minta ya Syekh, tolong kalau dakwah jangan menyebut nama tarekat ini atau nama Syekh-Syekh tarekatnya, bisa bahaya ya Syekh. Ya, katanya Syekh. Hanya beliau dakwah nama Qala Allah, Qala Rasul, yang namanya istighfar dengan orang mati bid'ah, syirik, yang namanya doa di kuburan syirik, minta-minta ngalah para orang waliyah kesyirikan al-muhim. Dibahas masalah itu semuanya. Yang itu inti daripada keyakinannya Tarekat Tijaniyah. Tamam, gampar. Akhirnya dibikin muhadharah besar di lapangan begitu, menghadirkan banyak halayak. Syekh bicara. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Ini perkara yang batil, perkara yang syirik. Qala Allah, qala Rasul. Ini perkara yang keliru. Qala Allah, qala Rasul. Isinya begitu tak. Enggak pakainya buat nama-nama tarekatnya. Soalnya kembangin kono kabeh ya. Itu marah besar Syekh-Syekh tarekatnya itu mengatakan ya akhi ya mungkin gini. Saya diam aja, kata Allah farkik. Ya jazakallah khair, barakallahu fi. Ditangkap bisa mesti. Akhirnya tersiar berita di Sudan, sufiahnya ambrol dengan dakwahnya Syekh Rabi. Ya, karena mereka memandang Syekh Rabi kalau Allah kalau Rasul yang ini ngotot tok dengan otot. Apalagi dalil. Disukan bubar tarekat Tijaniyah di sana. Akhirnya dakwahnya keliling-keliling masjid kaum muslimin di sana. Semua masjid dimasuki sama Syekh kecuali satu masjid. Syekh banyak itu masjidnya siapa? Katanya Ikhwan, Syekh jangan masjid itu Syekh. Kenapa? itu masjidnya markas Torekot Tijaniyah sih. Gitu. Tamam? Asyik lah, asyik. Kita masuk aja, tamam. Kita masuk aja. Ya sudah, asyik minta dituruti sama teman-teman. Masuk situ. Tamam? Salat jamaah selesai. Beliau minta izin sama imamnya. Pak Imam, boleh saya bicara? Oh, silakan, silakan, silakan. Bicara beliau muhadharah alhamdulillah akhirnya. Ya tadi bukan kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah menyikat tentang masalah prinsipnya di jania tadi. Tapi enggak pakai nyebut syekh yang tadi, disampingnya syekh tadi. Dan tarikatnya mereka. Kalau Allah, kalau Rasul, terus begitu. Dengan nadilah, dengan dalil-dalilnya ya kawan. Syekh ini merasa pemikiran dia disentil, ngamuk. Ya akhi, kalau batil, kalau kamu batil. Katanya syekh, sebentar, sebentar, saya belum selesai ngomong. Tunggu ya. Saya ngomong lagi, kalau Allah terus begitu. Mata apa ngamuk-ngamuk mencah-mencah syekh tarekatnya ini. Eh, kamu tuh, apa ngomong apa ini, batil betul. Kalau syekh ketawa, Allah farifi, jazakallah khair, Allah farifi, jazakallah khair. Sebentar, saya masih ngomong ya akhi. Gitu. Akhirnya jamaah yang lainnya pun memandang kejadian seperti itu ngomong. Allah kalam hadratul haq. Ucapannya orang yang tadi pidato itu benar itu pakai dalil. Kalau Allah kalam rasul. Oh, satu ini balik loh ini. Ngomongnya kayak gitu. Begitu saya selesai bicara. Tamam. Kemudian dipersilakan bicara. Dia ngomong-ngomong saya hanya mengatakan kalau Allah kalam rasul, kalau Allah kalam rasul. Selesai. Datang saat berikutnya. Syekh nunggu imamnya. Kalau macam-macam ini imamnya ini. Mereka minta, ya Allah Syekh, takadam. Syekh suruh maju imami. Gimana Syekhnya tadi itu? Allah gak ada ya Syekh, gak ada. Hanya salat ke ashab jamaah. Selesai salat, beliau nanya sama teman-teman yang nyatai beliau. Tadi Syekh kemana yang imami mereka tadi? Allah ya Syekh turib. Diusir Syekh. Hah? Diusir. Mantar aja. Siapa yang usir dia? Allah Ta'ala itu. Murid-muridnya sendiri yang usir dia. Allah ya. Nah ini yang dijadikan sama Al-Murafiq itu untuk berdalil bolehnya dakwah dari dalam. Dari mana ya Ustaz? Pendalilannya. Perbuatannya Syekh Rafiq dengan yang ada itu, dengan tindakan kamu itu. Syekh Rafiq ke situ itu dakwah bukan atas nama PC Tarekat Tijaniyah ya Ustaz. Dakwah ke situ semata-mata untuk menyampaikan al-haq pergi. Ini makna ucapannya Syekh Albani al-tiga lima takawamsi. Sampaikan ucapan kamu, pergi setelah itu. Bukan kemudian anda masuk ke dalam tarekat tadi itu, kemudian anda apa namanya jadi khatib Jumat resmi atas nama PC atau DPD atau DPW atau DPP tarekat jahiliya. Lah, enggak begitu Syekh Rafiq berdakwah tidak ya Ustaz. Kalau kemudian apa namanya belum sampai punya fatwa apa namanya jangan sampai keluar dari DPD atau DPC tarekat jahiliya. Ada enggak ada upaya itu enggak ada. Nyampaikan dakwah pulang setelah itu. Sehingga manfaatnya terasa. Nah kalau ente selama bertahun-tahun antum ya Ustaz dakwah di Masjid At-Taqwa itu tidak ada satupun dari tokoh-tokoh mereka yang keluar dari ormasnya. Tambah mantap dengan ormasnya malah. Hah, dakwah apa itu Ustaz? Yang kemakan sekarang antumnya yang diulek-ulek sama dia ataukah antum yang merubah mereka? Antumnya yang diulek-ulek sama mereka ya Ustaz. Sadar. Allahul Musta'an. Jauh. Dari sisi mana kamu mengambil hujjah dari tindakannya Syekh Rafiq itu? Dari mana? Syekh Rafiq enggak ada kok kemudian beliaunya cengeng cengenges senyum-senyum ketawa-ketawa dengan mereka. Tak nyampaikan taklim pergi pate. Cengenges taklim rutin ini akhirnya dengan nama PC segala macam itu. La haula wala quwata illa billah. Nah. Ya dia. Wa ana yakin kana rutina asok yang lain pun juga demikian. Juga karena saking loyonya sikap baroah kepada kemungkaran itu gampang-gampang mau karena prinsip insaf tadi Aku lihat itu linknya mereka itu. Ustadz Salafi LC Brewoen sekolah nih IAIN. La haula wala quwata illa billah. Wong iki khani-khani ribut wong tuane pengin metu sekolah kok tetep lagi mlebu IAIN untuk mengejar S2, kepengin jadi MAG. Kena penyakit mak. Halo, masyhur. Tahu kamu siapa dia? Itenar sebagai dai Salafi. Tanda kutip. Anak. Mubarak Mu'alim. Tanya sama yang dari Surabaya itu. Masuk, masuk. Alasannya karena kepingin mendirikan jamiah universitas yang ingin mengeluarkan S1 sehingga pengajarnya harus S2. Apa kemudian dengan alasan seperti ini ya Ustaz, kemudian antum menghalalkan dirasa inda ahli irtiyat belajar di sisinya orang-orang yang meragukan manhajnya itu, bahkan falsafiyah jelas-jelas ilmu falsafatnya, bahkan sampai dijuluki ingkar Allah ingkar Nabi. Iya Pak ya. Ayuh, kebaikan apa yang kamu ambil di situ? Belum lagi ikhtilatnya satu ruangan. Belum lagi nanti ini itunya Allah musta'an. Orang yang di hatinya ada ghirah walaupun sejumput saja ya kawan. Orang dalam hatinya ada prinsip yang baik, yang bagus, sejumput saja ya. Tidak bakal kuat dia kemudian duduk di situ dengarkan apa namanya pengajarnya setiap hari nyelotek kayak gitu, kupingnya geli, kepingin segera bubar. Apakah betah ya? Wah, dengan santainya masalah rayit, masya Allah. Datang hadirnya juga penuh, enggak pernah penuh. Nah, ada teman kita yang masih ada yang kejar di situ tahu. Nabi ya. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Hakala. Kalau antum mau mencermati, antum lihat link-linknya mereka yang di Solo ini. Ketika mereka mengadakan kajian-kajian tabligh akbar mengundang muhaddits besar dari Jakarta, Abdul Hakim Adad. Atau yang semisalnya itu. Antum lihat ketika dia bikin pamflet, sama siapa mereka bergabung? Tuan. Sama siapa ya, Pak? Loh, antum enggak pernah baca pamfletnya mereka. Siapa yang salah di tempat dekat-dekatnya Pak Ayib? Masjid gede itu. Ada yang salah itu? Nah, saya benar sih itu baca pamfletnya mereka itu gabungan antara ini. Ada satu kok aneh ini, jenengnya sopo ini. Yang juga balik, saya lupa namanya siapa. Anak yakin juga demikian. Karena satu fikrohnya. Dengan alam tadi itu ya. Padahal itu perkara yang dilarang karena itu dina azakumullah. Sebab termasuk takthiru sawadi ahli bidah, termasuk memperbanyak jumlahnya ashabul ahwai wal bidah, dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Dan ternyata ikhwanuddin azakumullah, cara yang seperti itu bukan membawa kemaslahatan atau apa namanya dampak yang bagus, justru yang terjadi ialah mereka-mereka yang berdakwah di dalamnya itu yang termakan, tergerus pemikirannya mereka sadar atau tidak di dalamnya. Allahumma musta'an. Dan terbukti khanafuddin asakumullah, fikrah yang seperti ini mereka terapkan hanya pada beberapa orang yang mereka cocok saja, yang lain tidak mau. Kalau sama yang ini, yang PC mentari tadi itu cocok, karena memang Anur Rafiq dulunya memang dia mentari, gambar matahari yang sempat ngajar di aliyahnya, sempat dijadikan kiai mentari Sidayu. Iya, saya di situ ketika mau sama dia 3 tahun tidak merasa diriku sebagai alusunan, tidak. Yang saya angkatan dengan saya yang sekarang ngerti masalah ini, ya, saya dulu si Muhammadiyah, saya dulu orang Muhammadiyah, keluarga saya juga Muhammadiyah kebanyakan. Mentari. Allahumma musta'an. Cocok gitu. Nanti dengan yang lain kita cocok. Kita katakan sama beliau-beliau ini. Loh, kenapa kok antum tidak kemudian sekarang masuk saja ke dalam apa namanya jamaah tabligh, ikut khurus bersama dengan mereka, dakwah dari dalam, ya kan? Kan sama, semuanya kan juga perlu didakwai. Prinsipnya kamu kan dakwah dari dalam, dakwah ono. Itu di situ ada apa namanya jamaah tabligh, bawa kompor, bawa selimut, ikut sama mereka, dakwah dari dalam ya Ustaz, dengan tarekatnya antum tadi itu. Itu ada orang namanya yang demen-demen mati kayak Imam Samudra itu. Ikut sama mereka. Dakwah dari dalam. Bom Bali yang ketiga. Seperti misalnya itu. Tanya sama mereka, kalau mereka mau dinyatakan seperti itu, ya Ustaz, bahwa kamu dakwah dari dalam di targetnya jamaah tabligh oleh ikhwan muslimin wala ini atau itu, tanya sama mereka, mau kamu? Jawabnya banyak, tidak bakal mau. Hurt, ya mau rehat cak hurt pak. Tapi ini kalau bucu. Lo kenapa, apa bedanya antara dakwah kamu di dalam tadi itu dengan dalamnya jamaah tabligh? Sama. Intinya dakwah dari dalam kan begitu yang kita mau kan. Kenapa kamu membeda-bedakan ya Ustaz? Sekalian saja antum dakwah dari dalam apa namanya pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Syiah, pemikiran sekian banyak kelompok-kelompok yang ada, dakwah dari dalam. Supaya bisa mendakwai mereka. Nah, kenapa kamu hanya memilih beberapa orang saja atau beberapa jenis saja dengan nama yang lainnya? Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Itulah mereka ya kawan. Bukan dalam rangka untuk talabul haq, tapi yang mereka menceloknya pada orang-orang yang sejenis dengan mereka. Dan itu pun ternyata tidak mereka terapkan untuk ahlu sunnah salafiyin. Ya apa ya? Gak ada sejarah yang mereka dakwah dari dalam di tengah-tengah kalian begitu. Dari dalam dipedungi. Ada apa yang dia kesini? Cari ilmu apa cari mata-mata? Dakwah dari dalam, gak butuh dakwahmu. Sudah cukup dengan adanya para asatidah al-asfiya yang insya Allah murni dakwahnya mengajari para ikhwan sekalian, para kaum muslimin kepada jalan yang benar, yang murni, gak pakai campuran-campuran hijau ireng putih kayak ada itu, gak perlu. Dan juga gak berani, kenapa ikhwan ya? Karena yang selama ini apa namanya bongkar mereka ya kita orang, siapa lagi? Kena mana? Wah itu luar biasa sama kita itu. La haula wa la quwwata illa billah. Dalam keadaan ikhwan abtina azakumullah, fatwa para ulama, fatwa-fatwa ulama ikhwan abtina azakumullah pun juga demikian, larangan untuk bertahawun dengan jamaah-jamaah yang menyimpang tadi. Disebutkan ya ikhwan dalam fatwa lajna daimah, fatwa nomor 18870 tertanggal tanggal apa namanya tanggal tahunnya 1417 Hijriah yang lalu, terkait dengan masalah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dikatakan bahwasanya wajib bertahun dengan semua jamaah Islamiyah walaupun berbeda manhaj dan tarekat dakwahnya dengan ahlu sunnah. Tamam, jamaah tabligh beda dengan kaum muslimin, beda dengan Hizbut Tahrir, beda dengan jamaatul jihad, beda pula dengan tarekat dakwahnya salafiyin. Apa bab ta'awunnya ini? Begitu. Beliau mengatakan al-jawab. Dan yang ada di fatwa itu ya ikhwan, Al-Syeikh bin Bas rahimahullah, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh, Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Hudiyan, Al-Syeikh Bakar Abu Said, Al-Syeikh Salah Fauzan. Lihat jawabannya. Al-wajib at-ta'awunu ma'al jama'ati allati tasiru ala manhajil kitabi was sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah. Yang wajib ialah anda bertahun bersama jamaah yang berjalan di atas manhaj al-kitab was sunnah dan apa yang difahami oleh salaful ummah. Fidda'wati ila tauhidillahi subhanah, telah mendakwakan tauhid Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah untuknya, wa tahdhiri minasyirki wal bid'i wal ma'asi, dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, wa munasahatil jama'atil mukhalifati lidhalik, dan dengan cara menasihati jamaah-jamaah yang menyimpang dengan prinsip tadi. Bukan dari dalam, bukan cara yang benar. Fa'in raja'at ila sawabi fa'innahu yata'awanu ma'aha. Kalau kelompok yang menyimpang tadi itu kamu nasihati berhasil kembali kepada kebenaran, maka boleh ta'awun dengan dia. Wa in istamarrat 'alal mukhalafah wajib al-ibti'adu 'anha wa iltizamul kitabi was sunnah. Tapi kalau dia terus menerus di atas penyimpangannya tadi, maka yang wajib ialah menjauh dari mereka dan berpegangan dengan kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. wa ta'awunu ma'al jama'ati multazima limanhajil kitabi wa sunnah yakunu fi kulli ma fihi min khairin wa birrin wa taqwa min natawat wal mu'tamarat wal durus wal muhadarat wa kulla ma fihi naf'un lil islam wal muslimin. Dan ta'awun bersama jamaah yang perpegangan dengan kitab sunnah tadi itu dalam perkara yang ada kebaikannya, ada ketakwaannya, baik pertemuan-pertemuan, muktamar-muktamar, durus, pelajaran atau muhadharah atau semua perkara yang mengandung kemanfaatan untuk Islam wal muslimin. Selesai fatwanya. Macam tahunnya itu harus bersama dengan jamaah yang sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Jamaah yang ada, kamu nasihati. Mereka saya bukan cara nasihatnya ya, kawan. Rujuk pada dia gabung dengan jamaah kaum muslimin yang di atas sunnah. Kalau mau rujuk, jauhi dia, nak nyemplung di dalamnya. Sekarang kenyataan yang ada, karena fitna azzaikumullah, jamaah-jamaah yang ada itu, siapa yang mau rujuk kalau kamu dakwai? Person mungkin sebuah jamaah lembaga begitu sudah punya ADART sendiri. Kamu sampai bengok-bengok entek suaramu, gak bakal ikut sama ente. Terbukti bertahun-tahun dia berdakwah di tengah-tengah ormas tadi itu, apa kemudian dia kemudian iltizam dengan kitab sunnah? Lah entah ya kawan, justru yang muncul di tengah-tengah mereka sendiri ada istilah Salafiyah Muhammadiyah. Hah? Atau Muhammadiyah Salafi yang masih grass, masih bersih, Muhammadiyah murni. Subhanallah. Maka. Kemudian juga ya khana mitina asyakumullah, fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Ada yang tanya, hal tu khalatul jama'at antuhjar? Apakah jamaah-jamaah yang ada itu kita bercampur dengan mereka ataukah dihajar, diboikot? Beliau mengatakan al-mukhalatah idza kana al-qasdu minha da'watuhum mimman 'indahum 'ilmun wa basirah. Yang namanya mukhalatah, bercampur dengan mereka kalau maksudnya ialah mendakwai mereka untuk orang-orang yang memiliki ilmu dan basirah. Ila tamassuki bi sunnah, supaya termasuk dengan sunnah, wa tarkil khata' dan meninggalkan kesalahan, fa hal tayyib, perkara yang baik. Ini perkara yang baik. Wa huwa min ad-da'wati ila Allah, termasuk dakwah kepada Allah. Ingat, dakwahnya untuk tamassuk bi sunnah dan meninggalkan kesalahan. Kalau kamu niatnya membaur dengan mereka dengan niat dakwah, tayyib kata beliau, tapi mendakwai mereka untuk tamassuk bi sunnah dan meninggalkan kesalahan. Tanya sama mereka, apakah mereka meninggalkan kesalahan mereka selama ini dalam bentuk asofiyah, dalam bentuk hizbiyah dan segala macamnya itu? Jawabannya enggak. Bahkan dia berfatwa, jangan keluar dari situ, tetap jadi ketua PC. Orang yang ingin meninggalkan kesalahan, enggak boleh meninggalkan kesalahan dan dia ketua PC. Allahu musta'an. Kemudian adapun kalau ikhtiratnya bersama dengan mereka min ajl mu'anasati ma'ahum wal musahabati lahum biduni da'wah wa biduni bayan fa hadza la yajuz. Tapi kalau bercampur dengan mereka dalam rangka untuk asik-asikan sama mereka, berteman sahabat dengan mereka dengan tanpa dakwah, dengan tanpa penjelasan, maka tidak boleh. Tanya sama mereka-mereka itu, apa pernah kamu menerangkan bobroknya ormas yang kamu tunggangi itu? Jawab lebih, iya gak pernah ya Ivan. Kalau kamu gak pernah mereka ya diusir, ditendang, mencor ke si dayu. Gak bakal. Terbukti kakak saya sendiri pernah diundang sama mereka dan diterangkan sama dia yang hak itu, ngamuk, langsung datang yang namanya ketua DPW nya itu, marah-marah besar, diusir dia. Nah, biasanya Ustaz tak naikkan apa sedan saya, sekarang pergi yo kamu naik unta. Iya, nggak apa-apa. Kalau kamu terang-terangan menerangkan salahnya mereka, diusir kamu, diusir. Ustaz akan terlaku. Dan nggak pernah terangkan dia ini akhi. Allahu musta'an. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang insan untuk berbaur dengan orang-orang yang menyimpang tadi kecuali dalam rangka untuk sesuatu yang ada faedahnya yang syar'i, seperti mendakwai mereka kepada Islam yang benar, menerangkan hak kepada mereka supaya mereka mau kembali. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pergi kepada mubtadi'ah yang di masjid, ini yang pakai kerikil itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, beliau berdiri tengah-tengah mereka dan mengingkari fitnahnya mereka itu. Dari contohnya Syekh Shalih Fauzan, apakah Ibnu Mas'ud kemudian masuk dalam kewalamannya rombongan PC mereka, atau khatib dengan dibawa naungan PC mereka? Tidak. Persis bagaimana Syekh Rafi tadi, datang diingkari, ini keliru, nggak mau, tinggal, selesai. Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika pergi ke Khawarij mendebat mereka dan mematahkan syubhatnya mereka, akhirnya rujuk dari mereka orang yang rujuk. Jadi mengapa kemudian Ibnu Abbas nyemplung di tengah-tengah Khawarij begitu? Tidak, dakwah pada mereka, dialog, mereka kalah, yang harus rujuk ya tidak, selesai. Beliau pergi selain itu, kemudian jangan rujuk. Siapa yang mendakwai Khawarij dari dalam? Enggak ngomong kayak gitu ya. Allah Nusa'ala. Beliau mengatakan ada pun mukhalafah dengan cara yang seperti ini mendakwai mereka, itu yang diminta. Wa in asarru 'ala batilihim wajib i'tizaluhum wa munafasatuhum wa jihaduhum fillah. Tapi kalau mereka terus-menerus dias kebatilannya, maka wajib untuk ditinggalkan mereka dan memutus hubungan dengan mereka dan berjihad bersama melawan mereka karena Allah Taala. Ini yang tidak pernah terjadi. Sehingga dia mengkosong fanatina azakumullah. Itu hanya menunjukkan kharabun fil manhaj, memang kerusakan dalam manhaj yang ada pada dia dikarenakan akibat insafnya tadi. Kemudian juga ya fanatina azakumullah. Saya tahu ya kayak yang disampaikan ya. Kalau apa ya? Di antara upaya mereka fanatina azakumullah untuk mengayomi yang namanya kebidahan-kebidahan mereka atau tokoh-tokoh bidahnya mereka. Kemudian ada yang memunculkan statement-statement yang bertentangan dengan prinsip agama ya. Sebagaimana yang saya singgung di awal pada pagi hari, ada yang kemudian sampai mengeluarkan statement yang namanya mengingkari yang namanya mentahdir namanya kebid'ahan atau hal bid'ah itu ya harus ulama, tidak boleh sembarang orang, harus ulama. Ini yang diucapkan sama Ijawa saya. Atau sekarang ucapan enggak? Jadi saya sebutkan tahu orangnya, orangnya Ijawa saya. Ini anda tahu sendiri bagaimana pertentangannya dengan sabdanya Rasulullah SAW, man ra'aniku mungkaran falyughayyiru biyadih ila. Sehingga yang itu masih YIN, yang ini apa namanya jadi khatib resmi PC ormas tertentu, yang ini itu yang menyebabkan masalahnya orang-orang bahlilo yang gak kena-kena, segitulah mereka ya. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Sehingga kita katakan sama mereka, kalau misalkan antum namu dikatakan seluruh yang sudahlah. Tapi antum ini orang-orang yang balilo, kenapa koran bebas? Tamam, antum ini lebih tepat dengan orang-orang hisbiun saja. Lebih gampang manggilnya itu daripada antum dikatakan sebagai seluruh nama. Juga ya khana fitina asakumullah. Sedikit, nyebas sedikit ini. Model gaya-gaya kayak gini nih, berusaha untuk merangkul semua pihak kecuali salafiyin. Ini yang sekarang diterapkan oleh Pak Dimu sendiri. Nah iya. Bodoh, ngerangkul sana, ngerangkul sini. Masuk sana, masuk sini, semua dirangkul sama dia yang dikiranya cocok sama dia. Nah, sampai masuk ke markasnya jil, mau dia. Para Madin. Nah ada Pak Dimu. Tahu apa prinsipnya dia? Dia berkeyakinan karena fitnah asyakumullah. Orang-orang yang ada ini juhala, bodoh kabeh orang awam mereka itu. Bayangannya dia yang pintar, juhala orang awam mereka itu. Sementara yang namanya orang awam itu harus sunnah. Yang namanya orang awam, awamul muslimin itu harus sunnah. Nah, bisa kamu katakan maka itu sebagai ahli bid'ah, maka itu harus sunnah awam ya. Juhala orang kasihan, tidak ngerti ilmu mereka itu. Yang namanya awam itu harus sunnah. Dan demikian harus sunnah itu banyak gitu. Itu dimasukkan dalam majalah salafinya dia yang terakhir, yang kemudian sudah tidak tahu lagi limbahnya itu yang terakhir. Saya masih baca. Paham? Tidak tahu. Dari prinsip yang seperti ini kemudian dia gabung sama Afin Ilham. Dari sufi, tidak apa-apa. Dia kan orang awam ini harus sunnah ya. Kita perlu dakwai. Nah, sampai dia panggil api segala macam. Nah, Afin Ilham boleh. Kemudian gabung sama ini, iya. Gabung sama itu, iya. Semuanya usaha dirangkul. kecuali salafiyin. Hah? Pengkhianat. Enggak mau. Nah, sama-sama ya. Ini semua yang fanatik nafsu aku dikarenakan apa? Dikarenakan tidak adanya sikap tamayus yang jelas. Nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Mubil bin Hadi, mereka mengatakan yang namanya dakwah itu akan tersebar dengan luas dengan dua perkara. Yang pertama ya fanatik nafsu dengan nasrul ilm, dengan menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat. Semua ilmu, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, fikihnya, semuanya. Dan yang kedua at-tamayyuz, dengarkan baik-baik. Harus membedakan diri dari semua yang ada. Jangan ada keterkaitan dengan siapapun. Salafiyah, salafiyah, murni bersih dengan dakwahnya. Begitu. Paham ya? Dan ini upaya untuk meluruskan prinsip al-wala' wal-bara' yang jelas di kalangan Ahlussunnah Salafiyah. Wah, sehingga tidak asal gandeng orang, enggak. Tidak bisa ya, akhi. Harus sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, sebagaimana fatwanya para ulama tadi. Taunya bersama dengan As-Salafiyin wa Sunnah, di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Wah, ada pun ucapan yang terakhir tadi, sebagai penutup. Yang menjelaskan bahwasanya kelompoknya Ja'fariyah katanya. Majlisnya cuma diisi dengan caci maki, dengan celaan, layaknya dunia dalam berita, katanya Basir. Allahul Musta'an. Kalau dalam posisi yang seperti ini ya, seperti kajian kita hari ini, perkara yang dibutuhkan. Dan enggak setiap hari begini kajiannya. Ini insidental saja. Namanya kok menggeliat lagi seluruh ria ini. Ketno, bleng, dikasih bom sekali, gitu gerundung. Gitu. Tak, bukan dengan bahasa ente, Basir. Bahasa kayak ente, GRNT. Anak yakin gak bakal ngaca kalau anak-anak sampaikan kepada antum bahasanya kayak ente nasihatium samudra. Kemudian saya katakan, terima kasih, Abu Umar Basir. Loh, ya gak bakal mau ngoco ente. Kalau kemudian, Ustaz Fulan mentazkiyah saya, terima kasih. Loh, ayo. Bukan dengan cara seperti itu. Yang namanya ingkar mungkar dengan disebutkan dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang lugas, sampaikan dalilnya. Wahakadah, syiddatun fi maudhi'iha. Keras pada tempatnya. Para kajian-kajian yang lainnya dibahas. Perkara-perkara yang bagus. Masalah akhlak, wahakadah. Terus mustamir, alhamdulillah ya. Pelajaran-pelajaran yang Ahlussunnah Salafiyin di berbagai kota dan wilayah. Marak dengan ilmu. Dikaji, Ahlussunnah Salata, Kasih Syubuhat, Tabut Tauhid, Adabul Mufrad al-Bukhari, wahakadah. Turun mustamir ya. Anak pribadi perasaan tadi yang ngomong sama antum lama tidak pernah menghafal garang kayak gini. Makanya saya agak kaku mau bikin garang karena tidak terpikir masalah kayak gini. Terus terang saya pribadi karena rutin aja aku mulai. Kalau ditanya sama teman-teman Surabaya terkait dengan harakat dakwahnya mereka ini, ya Pak Ustaz, saya diurusi. Lalu kenapa? Ente urusi mereka tambah dadi. Benar lagi. Tahu jadi. Begitu, iya, itu pengalaman. Itu pengalaman ya. Hah? Jangan diurusi. Biarkan saja. Dan teruskan apa namanya belajarnya itu. Yang dikaji di sana, alhamdulillah, Darul Mufrad, Imam Al-Bukhari, kita kaji Riyadhus Shalihin, kita kaji Sahih Bukhari, kita kaji bukunya para ulama, masalah tauhid, masalah akidah, masalah fikih, akhirnya qasidiyah. Masya Allah. Sekali-kali, nempiling. Biasa ya, akhi. Maksud demikian dari kata para ulama. Anda melihat Syekh Mubil kalau berdakwah biasa beliau terus saya Bukhari ila akhirnya begitu. Ada munasabah tertentu yang memang harus sampaikan kepada umat tempeling head si fulan ya ikhwan dari kalangan hizbiyyin dia begini bukan semua kesalahannya dengan dalilnya sudah sekali jalan ter begitu terus taklim lagi begitu. Tidak setiap hari begini. Siapa bilang kajian-kajian dan majelis-majelisnya Ahlussunnah dipenuhi dengan cacian? Tidak. Dengan ilmu, dengan dalil, dengan prinsip yang jelas. Cuman malam ini saya nyebut nama ente ya Bakar Basir. Karena ente itu, nah tahu kenapa di otak kamu kok sampai ada kata-kata terima kasih Imam Samudra itu. Saya bersyukur wujudnya Samudra itu ada di dunia ini. Itu. Saya gumun sama ente gitu loh. Makanya tak sebutkan apa habis buat kamu tuh ngoco gitu loh. Nah, dan juga kalau nanti nasehatullah yang disebut dalam majelisnya Ahlussunnah bukan sembarang orang. Tidak kemudian kita ngomong itu orang becak yang cangkruan di pinggir jalan itu ngawur. Tidak. Oh, Pak siapa? Enggak. Yang disebut oleh kita itu ialah orang-orang yang kita yakini menyimpang, atau tokoh-tokoh yang menyimpang, yang membahayakan prinsipnya umat, yang membahayakan etikatnya umat, yang kita pandang perlu untuk jelaskan perkaranya. Ingkar mungkar ya akhi, ada tempatnya dan tidak berdiri kayak gini. Setiap hari apa namanya tak aja begini pun juga ada masalah. Loh, ada masalah? Lah iya, para ulama kita harus sunnah dulu al-hadis, malah minta begitu. Al-Imam Syu'bah rahimahullah mengatakan kepada murid-muridnya, ta'alau, nagtab sa'atan. Eh, sini. Kita kibas saat. Nah, tahu maknanya? Disebut semua nama rawi Syu'bah yang hukumi. Fulan-fulan, siqah. Fulan-fulan, saduk. Fulan-fulan, wabaih. Fulan-fulan, sayalahibat. Fulan-fulan, dajjal. Itu kerjaannya para ulama al-hadis, ya akhi. Kalau tadi kita, masya Allah, masih dibawakan kalau Allah, kalau Rasul menjelaskan prinsip amar ma'ruf muka dengan baru terakhir ini aja nyebut nama orang. Ini tidak dari boleh awal sampai terakhir nama orang yang disebut. Apa kamu kira mereka itu orang-orang kafir? Tidak, bukan orang kafir. Bahkan mungkin keadaan mereka yang baik itu mungkin jauh lebih baik daripada ente-ente ini. Mereka para ulama ahli hadis, ya, cuma ada sedikit kesalahan misalnya itu. Baik, ini orang ini sodokun, wah yahim. Jujur apa dia banyak salahnya. Oh ini begini. Itu kebiasaan mereka. Dan mereka niatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi bukan madzammah tapi mangkobah, bukan celaan tapi justru keutamaan sebagaimana yang saya bawakan tadi pasalnya Syekh Khalid, pasal yang kedua dalam bukunya tadi Ijma'ul Ulama. Ya, kalau misalkan apa namanya sekarang ada apa namanya ya, dikarenakan kondisi umat sangat membutuhkan masalah seperti itu karena pentingnya dan banyaknya orang yang menyimpang. Duduk begitu ada yang nanya, "Ustaz, mahalu fulan? Oh fulan, sufi. Ustaz ini fulan, Ustaz, ada aklani. Ini Ustaz, ada jil. Ini Ustaz, ada ikhwani. Ini Ustaz, ini sururi." Itu masya Allah riba yang syariah ya akhi. Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tindakannya para ulama terdahulu dalam rangka untuk menasihati kaum muslimin jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang tadi. Aywa. Dan bukan caci makian, niatnya bukan untuk kemudian tasyafi, kemudian melampiaskan amarah, bukan. Nasihati kalian supaya kamu jangan terpengaruh dengan mereka dan supaya kamu itu sadar. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Nah. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, kawan. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ngomong demikian di depan kalian ya. Kalau saya ngomong demikian di depan mereka, kekir ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kekir ya. Saya jadi ingat itu. Sebelum saya akhiri saya jadi ingat. Jadi pernah anda meminta teman-teman saya dulu yang di Al-Furqan datang ke rumah saya. Sapik, Abdurrahman, Puton, kakaknya saya Mustafa. Saya turun lagi dari Cilacap, namanya Rashid. Datang ke rumah, saya pengen ketemu dengan mereka. Tamam? Membicarakan masalah yang ada ini. Nah, mereka ini ngamuk-ngamuk, melancar apa namanya talim saya di pondok itu kan pakai corong luar. Corong itu pas ke pondoknya mereka gitu loh. Nah, saya pakai ini corongnya sampai ke sana gitu. Tamam? Nah, itu mereka ngamuk-ngamuk, saya enggak pernah nyebut-nyebut mereka ya, enggak pernah nyebut pondoknya. Baru di Solo ini saya kayak gini ya. Di sana enggak pernah saya berbuat demikian. Mereka ngomong-ngomong, saya jelaskan ya, terus bukan semua argumentasinya. Pertanyaan pada kepala dia, data apa yang saya sebutkan tadi itu, dia jadi khotib resmi PC ini pelangnya di pondok itu, segala macam. Mereka juga gak bisa apa-apa, ngakuin, iya, betul. Tapi salah satu dua, masa kemudian, dia pernah meninggalkan ya, satu duanya membahayakan dan sangat parah begitu, dan bukan baru kemarin kejadiannya, bertahun-tahun yang lalu sama ribut kayak gitu. Saya minta nasihati sahabat saya ngomong sama Sapik. Karena Sapik yang ngomong kepada kita waktu itu insya Allah kalau niatnya kita baik, niatnya untuk cari kebenaran, suatu saat kita bertemu kata dia. Boleh deh insya Allah. Mudah-mudahan niat ini baik, ustazak juga punya niatan baik, mudah-mudahan ketemu suatu saat. Tapi ini nasihati dulu sahabat kita ini masalah poin-poin gini insya Allah. Dan sampai sekarang kena ampuni. Terkait dengan pembahasan teman-teman kita yang di sana yang nggak mau ngasih salam segala macam. Saya ngomong, saya udah ngomong sama para santri saya, kalau sama Ustaz Teiki, saya bilang jangan sih salam sama dia, gembongi itu. Sama yang lain nggak ada masalah. Mereka tuh orang yang nggak banyak paham atau biasa sama mereka. Sama gembongi jangan. Gitu. Nah, sudah ngomong selama ini kaku, kakunya kapan? Sama Nyalaskar? Iya. Ya maaf, terus hari ya banyak laskar bang garang. Sekarang bagaimana? Ya, sekarang udah mending, udah bagus sama kita orang tadi. Itu saya bilang bukan sama gurumu lo ya, sama murid-murid yang baru-baru ini. Iya, sudah. Dah selesai pulang, saya pribadi ngomong, saya pribadi kalau memang ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kan bagus tuh, kepengen baik, diajak baik. Ternyata ekonomi tidak asyakumullah yang tersebar di luar. Ustadz Al-Bayyinah, Ustadz Afifuddin meminta maaf di depan Ustadz Al-Furqan. Loh, lah kok kayak gini ciri khasipun. Allah Ustadz, ya iya. Dia sudah minta maaf langsung di depan Ustadz Al-Furqan. La haula wala quwata illa billah. Kayak gini, oke orang-orang ini. Sekepian kayak gitu, sebiarkan aja sudah. Banyak. Kalau di depan kalian, saya bisa ngomong, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jangan ada yang ngomong, dia sudah tobat dari mahabawa awalnya itu, Mbak Surya itu. Enggak. Ya namanya orang, siapa tahu salah ngomong, keperinco atau apa, atau mungkin bahasanya kurang pas. Saya orang Jawa Timuran, ngomong di depan orang Solo yang halus kayak gini, dikanyut kasar bahasanya. Nah, gini-ginilah yang mungkin perlu di... dimaafkan ya karena Allah, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh.